بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد kita lanjutkan bahasan terhadap kitab Syarah Masail Jahiliyah yang mana dalam pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan atau membaca bahwasanya tiga masalah. Yang pertama, dari hal-hal yang dilakukan atau ciri khas Ahlul Jahiliyah ini telah dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau dikumpulkan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya, Inna Allah yarda lakum salasan an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa an tunasahu man wallahu Allahu amrakum. Kemudian kita baca syarahnya. Syekh Shalih Fauzan berkata, al-ula an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an yadkhulu fi syirki ibadil awliya was-salihin. Yang pertama adalah bahwasanya Allah ridha kalian beribadah kepadanya semata dan tidak menyekutukannya dengan apapun, dan termasuk dalam syirik adalah peribadatan kepada para wali dan juga orang-orang saleh. Maka hal yang pertama ini adalah lawan dari kebiasaan orang-orang jahiliyah atau ciri mereka yang mana peribadatan mereka dipenuhi dengan kesyirikan, baik dengan menyembah selain Allah semata ataupun menyembah Allah dengan dibarengi menyembah selainnya, mengarahkan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tsaniyah, yang kedua, an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hendaknya kalian berpegang teguh dengan tali Allah dengan bersama-sama serta tidak berpecah belah. Aksa maka na'ali ahli jahiliyah min annahum kanu mutafarriqin fi dinihim wa dunyahum. Lawan dari apa yang berada padanya ahli jahiliyah, keberadaan mereka saling terpecah belah dalam agama maupun dunia mereka. Terpecah belah dalam agama mereka sehingga dunia mereka pun ikut saling berpecah belah, saling musuhi dan juga tidak ada yang saling tolong-menolong. Wa hablullah wal Qur'an, dan hablullah di sini adalah Al-Qur'an, wal i'tisam bihi, dan al i'tisam dengannya, berpegang teguh dengannya adalah antatamassaku bihi fata'malu bima amarakum bihi wa tajannab wajad watajtanibu ma nahakum anhu, yaitu dengan cara kalian berpegang teguh dengannya, mengamalkan apa yang diperintahkan dalam Al-Qur'an, watajtanibu ma nahakum anhu, menjauhi apa yang dilarang di dalamnya. Li'anna Al-Qur'an huwal manhajur rabbani al-kafil bimasalihil ibadi fi dinihim wa dunyahum. Karena Al-Quran adalah al-manhajur rabbani, manhaj rabbani al-kafil, yang menjamin bimasalihil ibadi fi dinihim wa dunyahum, yang menjamin kebaikan hamba baik dalam agama maupun dunia mereka. Tidaklah ada satu dari masalah atau problem kecuali pada Al-Quran ada jawabannya. Fasamassuk bihi rahmah wa adamut tamassuk bihi adzabun wa syaqaun. Maka atsamassuk bihi, tindakan berpegang teguh dengan Al-Quran adalah rahmat, wa adamut tamassuki bihi adzabun wa syaqaun, sedangkan tindakan tidak berpegang dengannya adalah azab dan juga syaqa, ya, yaitu siksaan dan kesengsaraan. Dan juga telah kita sebutkan dalam pembahasan tentang masalah yang kedua ini bahwasanya, ya, disebutkan sini antaqtasimu bihablillahi jami'at, ya, berpegang teguh dengan tali Allah secara keseluruhan. Artinya persatuan haruslah didasarkan tindakan berpegang teguh dengan tali Allah, ya. Maka tidak ada persatuan antara mereka yang berpegang teguh dengan tali Allah dengan yang tidak berpegang teguh, ya, melainkan ya, persatuan harus dibangun di atas mengamalkan Al-Quran dan Sunnah. As-salisah, yang ketiga, antunasihu man wallahu Allahu amrakum, kalian menasihati orang yang Allah kuasakan perkaranya di antara kalian, yaitu menjadi penguasa, mimpin di antara kalian. Wa hadza bi khilaf ma kana alai ahlul jahiliyah alladzina la yanqaduna li waliyil amr, dan ini berbeda dengan apa yang ahlul jahiliyah berada di atasnya dari keberadaan mereka. La yanqaduna li waliyil amr, tidaklah tunduk kepada waliyul amr, tidaklah tunduk dan taat kepada para penguasa. Wa hadza fihi al-amr bil inqiyadi wali waliyil amr, dan dalam hal ini terdapat perintah untuk tunduk, yaitu tunduk dan taat kepada waliyul amr. Wa munasahatihi wa ta'atihi, menasihatinya dengan cara yang disyariatkan. Wa ta'atihi, serta taat kepadanya. Wa adamul khuruji alaihi, tidak memberontak kepadanya. Wa adamul kalami bihi amaman nas, tidak membicarakan keburukannya di hadapan manusia, tidak membicarakan keburukannya di hadapan manusia. Dan jikalau ia ingin menasihatinya, maka hendaknya dilakukan sesuai dengan yang diperintahkan oleh Nabi SAW, yaitu dengan cara menasihatinya secara diam-diam, ya, menasihatinya secara berduaan dengannya, tidak dengan al-ishar, membeberkan keburukannya, tidak dengan melakukan provokasi di atas mimbar-mimbar dan semisalnya. Wa dzikru uyubihi wa nasyi uyubihi bainan nas, tidak melakukan tindakan membeberkan serta menyebarkan aibnya di kalangan manusia, baik ya dari dosa-dosa ataupun kelemahan-kelemahan yang ia punya. Li anna hadza minal khiyanah li waliyil amr, karena tindakan ini, yaitu tindakan memberontak, membicarakan keburukannya, membeberkan aib-aibnya, adalah termasuk khianat, tindakan mengkhianati waliyul amr, penguasa. Laisa hadza minan nasihah, ini sama sekali bukanlah termasuk nasihat. Wa in kana ba'dun nas yaz'amuna anna hadza nasihah, falaysa hadza laysa nasihah. Walaupun sebagian dari kalangan manusia ada yang mengatakan bahwasanya, atau ada yang mengira bahwasanya ini nasihat, maka ini sebenarnya bukanlah nasihat, dan ini bukan sebagian saja, akan tapi banyak di kalangan mereka, ya, di kalangan mereka banyak yang menyebutkan hal tersebut. Hadis-hadis tentang taat kepada waliul amr, hadis-hadis tentang larangan untuk membicarakan mereka dari mimbar, ya, yang sangat banyak, mereka, bagi mereka seakan-akan tidak ada apa-apanya, ya, tidak mereka toleh sama sekali, dan seakan-akan hadis, satu-satunya hadis yang ada tentang waliul amr adalah hadis afdalul jihad kalimatu haqqin inda imamin fajir, atau semisalnya, ya, hadis yang menyebutkan sebaik-baik jihad adalah kalimat yang benar, mengatakan yang benar di atas, di hadapan imam yang melakukan keburukan, ya. Mereka menganggap atau melihat seakan-akan satu-satunya hadis tentang pemerintah hanyalah hadis ini. Padahal jikalau mereka melihat kepada syarahnya, kepada penjelasan maksud dari hadis ini yang telah disebutkan para ulama, tidaklah seperti, ya, tidaklah seperti yang mereka maksudkan dengan membicarakan mimbar-mimbar. Akan tetapi yang dimaksud adalah ketika seorang melihat atau ia sedang duduk bersama imam, kemudian ia melihat kemungkaran yang dilakukan imam, maka tidak mengapa, maka hendaknya ia menasihati imam saat itu pula, ya, bukan dengan menyebutnya di hadapan manusia di atas mimbar-mimbar. Bukan demikian maksud dari hadis ini. Wa hadza laysa nasihah, maka ini bukanlah nasihat. Wa innama hadza tasyhirun wa syarr, ini ada tindakan pembeberan dan juga keburukan. Wa ilqa'il adawah, wa ilqa'un lil adawati bainal wali war ra'iyyah, juga menyebabkan atau melemparkan permusuhan antara al-wali, antara pemerintah dan juga ar-ra'iyah, antara pemerintah dan rakyatnya. Padahal yang diminta dari kita atau yang diharuskan bagi kita adalah sebaliknya, yaitu saling ta'awud, saling tolong-menolong antara al-wali dan ra'iyah, bukan sebaliknya, yaitu tindakan saling melempar kebencian sehingga al-wali, ya, sehingga pemerintah membenci rakyatnya dan rakyat membenci pemerintahnya. Hal ini bukanlah hal yang disyariatkan, bahkan dilarang. Laisa fihi maslahatun abadan, tidak ada kebaikan dalam hal ini selama-lamanya. Bal huwa madarratun mahdhah, bahkan ia adalah mudarat semasa, bahaya semata, keburukan semata. Perbuatan ini tidak ada kebaikan padanya, tidak menyebabkan imam, tidak menyebabkan tindakan mereka membeberkan aib dan mimbar, tidaklah menyebabkan seorang yang merasa dinasihati, melainkan sang pemerintah justru akan merasa bahwasanya orang ini akan ingin menyebabkan kebencian dari rakyat kepadanya. Maka tidaklah hal tersebut membawa kepada maksud dari nasihat, tidak pula hal tersebut, ya, disyariatkan oleh Islam, maka tidak ada kebaikan padanya. Summa bayyana rahimahullah annal khalal, kemudian beliau rahimahullah taala, yaitu Syekh Muhammad Abdul Wahhab, bayan menjelaskan annal khalal alladhi yaqa fi dinin nas wa dunyahum, bahwasanya celah atau bahwasanya keburukan, kekurangan yang terjadi pada agama manusia maupun dunia mereka, innama sababuhul ikhlal bihadis salat awil ikhlal bi ba'dhiha, ya, adalah karena tindakan mereka, ya, kurang dalam salah satu dari tiga hal ini atau kurang pada sebagiannya, wa huwa syirku billah wa tafarruq wal khuruj ala waliyil amr, yaitu kesyirikan kepada Allah, tindakan berpecah belah serta tindakan keluar memberontak terhadap waliyul amr. Maka jikalau terjadi keburukan yang umum, jikalau terjadi kekacauan dan kehancuran, maka cek dan lihatlah dalam tiga hal ini. Apakah mereka melakukan syirik, ataukah mereka berpecah belah, ataukah mereka memberontak kepada waliyul amr. Selesai penjelasan tentang masalah yang ketiga. Dan berikutnya kita masuk pada masalah yang keempat, yaitu taqlidul a'ma wa madaruhu. Taqlid fanatik buta dan juga taklid buta dan juga keburukannya. Al-mas'alatul rabi'ah, masalah yang keempat, kata Syekh Muhammad al-Wahhab, anna dinahum mabniyun ala usulin a'zamuha taklid, bahwasanya agama orang-orang jahiliyah mabniyun ala usul, dibangun di atas beberapa pondasi. A'zamuha at-taqlid, yang paling besar, yang paling usama dari pondasi tersebut adalah taqlid. Bahwal qa'idah kubra li jami'il kuffar, maka taqlid ini tindakan, ya, mengikuti tanpa melihat kepada asalnya, tindakan mengikuti, ya, tanpa melihat kepada asalnya adalah qa'idah kubra, kaidah yang usama bagi seluruh orang-orang kafir, awwalihim wa akhirihim, yang pertama dari kalangan mereka dan juga yang paling akhir. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah taala firman, wa kadzalika ma arsalna min qablika min qaryatin wala nadhirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muqtadun. Demikianlah tidaklah kami mengutus sebelummu dari pembawa peringatan pada suatu kampung kecuali orang-orang yang diberi nikmat di sana. Mereka berkata, inna wajadna aba'ana ala ummah, sungguhnya kami telah mendapati ayah-ayah kami di atas suatu ajaran. Wa inna ala asarihim muqtadun, dan sungguh kita berpegang teguh dengan jejak-jejak mereka. Wa qala sa'ala, Allah sa'ala juga berfirman, wa idha qila lahumus sabi'u ma anzallah qalu bal nasabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana aw law kana asy-syaitanu yad'uuhum ila 'adzabis sa'ir. Dan jikalau dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka mereka berkata, bahkan kami mengikuti, melainkan kami akan mengikuti apa yang kami dapati atasnya para ayah-ayah kami. Awalau kana syaitanu yad'uhum ila azabis sa'ir, bahkan jikalau syaitan menyeru mereka kepada azab yang pedih. Fa'atahu, maka Allah subhanahu wa ta'ala ya membalas mereka, datang kepada mereka dengan firman-Nya, qul innama a'idzukum biwahidah an taqumu lillahi masna wa furada thumma tatafakkaru ma bisahibikum min jinnah. Sungguhnya aku menasihati kalian dengan satu hal. Katakanlah, sungguhnya aku menasihati kalian dengan satu hal. Kalian berdiri di hadapan Allah, masna berdua-duaan atau sendirian, kemudian kalian berpikir, tidaklah sahabat kalian ini gila, yaitu Nabi Muhammad SAW. Al-ayah wa qawlu, dan juga firman Allah Taala, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Ikutilah apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian, dan janganlah kalian mengikuti apa-apa atau para wali lainnya, amat sedikit mereka yang mengingat. Ini di antara kebiasaan atau ciri khas ahlul jahiliyah. Agama mereka, apa-apa yang mereka yakini dibangun di atas taklid, hanya mengikuti tanpa mengetahui asalnya. Hanya karena hal tersebut telah tersebar, hanya karena hal tersebut yang dilakukan oleh orang tua mereka, maka mereka pun mengikutinya. Padahal mereka tahu orang-orang tua mereka melakukan kesalahan, atau bahkan atau dalam keadaan yang lain mereka tidak tahu apakah orang tua mereka berada sebenarnya atau tidak. Yang penting apa yang dilakukan oleh orang tua kami adalah hal yang benar. Dan hal ini bukan hanya pada ahlul jahiliyah, di zaman sekarang juga ada sebagian atau banyak dari orang-orang yang melakukan demikian, ya. Apa yang telah menjadi adat bagi mereka, yang kata mereka ini adalah adat yang telah turun-temurun, harus dilestarikan. Harus dilestarikan meskipun itu adalah kesyirikan, meskipun itu adalah kebid'ahan, meskipun itu adalah kemaksiatan. Atas nama adat mereka melestarikannya, karena ini adalah, atau kata mereka, karena ini adalah warisan dari nenek moyang kami. Ya, sungguh ini adalah hal yang mana dilakukan oleh ahlul jahiliyah dahulu, menimbang segalanya dengan perbuatan orang tua mereka. Kata al-mu'allif rahimahullah, kata pensyarah rahimahullah taala, min masail jahiliyah, termasuk dari masalah-masalah jahiliyah, annahum la yabununa dinahum ala ma ja'at bihir rusul alaihi musallatu wassalam. Mereka tidak membangun agama mereka dengan apa yang datang dengannya para rasul alaihi musallatu wassalam. Innama yubununa dinahum ala usulin ahdatsuha hum min indi anfusihim. Akan tetapi mereka membangun agama mereka dengan pondasi-pondasi yang mereka ada-adakan. Hum min indi anfusihim, mereka sendiri mengada-adakannya dari sisi mereka. Wala yakbaruna tahawul anha, mereka tidak mau berpindah dari pondasi-pondasi yang mereka bangun sendiri itu. Minha, diantaranya adalah at-taqlid wa huwa al-muhakah bi ay yuqallida ba'dhum ba'dhan, yaitu taklid, ya, mengikuti tanpa melihat kepada sumbernya, sebagian dari mereka mengikuti yang lain. Wa in kanal muqallad aw in kanal muqallid la yasluhu lil qudwah, bahkan dalam keadaan orang yang diikuti tidaklah pantas untuk diikuti, ya. Bahkan dalam keadaan orang yang diikuti tidak pantas untuk diikuti, mereka tetap mengikutinya, ya. Terutama jikalau keyakinan orang yang diikuti tersebut sesuai dengan hawa nafsu mereka. كما قال سبحانه وتعالى وكذلك ما أرسلنا من قبلك من وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. Demikianlah tidaklah kami mengutus sebelummu dari kalangan dari di suatu kampung dari pemberi peringatan illa qala mutrafuha, kecuali orang-orang yang diberi nikmat di sana berkata inna wajadna aba'ana ala ummah, sungguhnya kami mendapati ayah-ayah kami di atas ummah, di atas suatu ajaran. Wa inna ala asarihim muqtadud, dan sungguh kami mengikuti jejak-jejak mereka. Mutrafuha, dan maksud dari mutrafuha ahlur rafahiyah wal mal fil ghalib, yang dimaksud dengan mutrafuha adalah orang-orang yang memiliki kemewahan dan harta pada umumnya. Li'annahum ahlu syar wa'adamu qabulil haq, karena mereka adalah orang-orang yang buruk dan juga orang-orang yang tidak menerima kebenaran. Ini yang biasa terjadi, orang-orang yang telah merasa nyaman dengan kehidupan, orang-orang yang telah merasa dimanjakan dengan harta, lebih sulit untuk menerima kebenaran. Apalagi jikalau kebenaran tersebut menyebabkan mereka kehilangan sebagian dari kehidupan dunia mereka. Ini yang menyebabkan mereka, ya, menyebabkan mereka. Ini yang menyebabkan mereka tetap berada di atas keburukan mereka, yaitu sebagiannya karena khawatir hilangnya dunia dari mereka. Khawatir jikalau ia mengakui kesalahan ayah-ayah mereka, jikalau ia taubat dan kembali kepada kebenaran, ia khawatir kehidupan dunianya akan hilang. Atau juga ia telah terbiasa dengan kedudukan yang tinggi, ia telah terbiasa dengan diagung-agungkan. Jikalau ia mengakui atau dia kembali dari kesalahan meninggalkan kesyirikan tersebut, khawatir ia akan kehilangan posisinya. Khawatir ia akan kehilangan posisinya, atau bahkan ia dicela oleh kaumnya. Dan ini adalah suatu hal yang berbahaya, suatu hal yang sangat berbahaya. Betapa banyaknya orang yang mengakui atau mengetahui dirinya berada di atas kesalahan, ya, berada atas kesalahan, namun karena khawatir celaan manusia atau khawatir hilangnya dunia, maka ia tidak mengakui kesalahan tersebut. Ia tidak mau kembali, ia tidak mau meninggalkan kesalahan tersebut. Betapa banyak orang Yahudi zaman Nabi SAW yang mengakui dengan benar keberadaan Nabi SAW, akan tetapi jikalau ia mengakui, maka kehilangan sebagian dari dunia mereka, atau mereka tidak suka karena Nabi SAW bukan dari kalangan Bani Israel, ya. Bahkan paman Nabi SAW Abu Talib, ya, telah menyebutkan dalam sebuah syairnya, ya, yang menunjukkan bahwasanya agama Nabi Muhammad SAW, ya, adalah min khairi adyanil barriyati dinan, termasuk dari agama yang paling baik di daratan ini. Akan tapi ia tidak meninggalkannya karena takut, ya, takut kepada celaan kaumnya. Demikian pula saat ia berada di atas di dalam sakaratul maut, ya, tatkala Rasulullah SAW membisikkannya atau mintanya untuk mengatakan la ilaha illallah, satu kata, satu kalimat saja yang dengannya aku berhujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi orang kafir di sampingnya membisikkannya, apakah kamu akan membenci agama Abdul Muttalib? Lalu karena ia tidak menginginkan demikian, maka tidak keluar kalimat la ilaha illallah darinya. Ini menunjukkan betapa bahayanya tindakan, ya, takut dari kebenaran, takut dari kembali kepada kebenaran karena khawatir kehilangan kedudukan serta harta yang ia berada atasnya. Khilafud du'afa wal fuqara, fa innal ghalib alaihim as-sawadu wa qabulil haq. Berbeda dengan ad-du'afa, orang-orang lemah dan orang-orang fakir, maka yang dominan dari mereka adalah tawadhu serta menerima kebenaran, ya, serta menerima kebenaran. Tentunya hal ini tentang masalah orang kaya, rata-rata orang yang diberi kenikmatan rata-rata tidak menerima adalah secara mayoritas. Bukan artinya seluruh orang kaya demikian, bukan artinya mereka yang seluruh mereka yang mendapat dunia seluruhnya demikian. Di kalangan para sahabat Nabi SAW ada juga yang kehilangan seluruh dunianya demi membela agama Allah, seperti Mus'ab bin Umair, ya, yang dahulu terkenal sebagai pemuda yang paling, ya, berpakaian mewah, akan tapi ketika ia meninggal bahkan tidak ditemukan kafan yang dapat mencukupi untuk seluruh tubuhnya. Ia menjual seluruh kemewahan yang ia dapati untuk mendapat keridhaan oleh Allah, keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun sebagaimana sebutkan sebelumnya bahwasanya mayoritasnya demikian, ya, karena alasan-alasan yang telah saya sebutkan sebelumnya. Fa ahlu taraf hum ashabul jah wa ashabul mal, maka ahlu taraf al mutrafun mereka adalah ashabul jah, orang-orang yang memiliki harta, memiliki kedudukan. Wa ashabul mal, orang-orang yang memiliki harta yang berlebih. Illa qala mutrafuha ay ashabul mal wal jah fihim inna wajadna ala inna wajadna aba'ana ala umma. Kecuali orang-orang yang memiliki harta dan kedudukan akan berkata, inna wajadna aba'ana ala ummah, sungguhnya kami mendapati agama, mendapati ayah-ayah kami di atas suatu ajaran, ay ala millah wa din, di atas suatu ajaran dan agama. Wa inna mutsabi'una lahum ala dinihim, dan sungguhnya kami mengikuti mereka atas agama mereka, atas apa-apa yang mereka yakini. Ya'ni lasna bihajah ilaikum ayyuhar rusul. Ya'ni kita tidak butuh kepada kalian wahai sekalian rasul, ya. Kita sudah punya apa-apa warisan-warisan dari nenek moyang. Kita tidak butuh kepada agama para rasul. Yaz'amuna anna hadza yughnihim 'an ittiba'ir rusul. Mereka mengira bahwasanya hal ini mencukupi mereka dari mengikuti rasul alaihi wassalatu wassalam. Fa hadza huwa at-taqlidul a'ma wa huwa min umuril jahiliyah. Maka ini adalah taqlidul a'ma dan ia adalah termasuk dari umuril jahiliyah, ya. Taqlidul a'ma, taqlid buta, inilah yang termasuk dari perkara jahiliyah. Yakni yang termasuk dari perkara jahiliyah adalah tindakan seorang mengikuti, ya, dengan secara buta terhadap seorang yang tidak pantas diikuti, dan tindakan mengikutinya bukanlah dibangun di atas kebenaran, bukanlah dibangun di atas dalil-dalil yang menunjukkan kebenaran apa yang ia ikuti. Amma taqlidu fil khair, adapun tindakan taqlid mengikuti dalam kebaikan, ya, mengikuti dalam kebaikan, fa hadza yusamma tibaan wa iqtidaan, maka ini samakan dengan ittiba, ya, dan iqtida, tindakan mengikuti dalam kebaikan. Qala ta'ala an Yusuf alaihi salam, wasaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Ya'qub, ma kana lana an nusyrika billahi min syai', dan aku mengikuti agama orang tuaku Ibrahim, Ishaq dan Ya'qub, ma kana lana an nusyrika billahi min syai', tidaklah kami mensekutukan Allah dengan apapun, ya. Ini dalam kisah ini Yusuf alaihissalam juga mengikuti ajaran dari ayah-ayahnya. Namun perbedaannya adalah apa yang diikuti oleh Yusuf adalah kebenaran. Apa yang diikutinya ditopang dengan dalil-dalil. Apa yang diikutinya adalah hal-hal yang merupakan kebaikan. Berbeda dengan apa yang diikuti orang-orang kafir dari ayah-ayah mereka adalah hal-hal yang buruk, hal-hal yang bahkan mereka tahu kesalahannya. Wa qala ta'ala firna'u ta'ala al-mustabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal-ansar wal-lazina sabahuhum bi-ihsan. Dan as-sabiquna al-awwalun, orang-orang yang terdahulu masuk Islam dari kalangan muhajirin dan juga ansar, wal-lazina sabahuhum bi-ihsan, serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan dalam kebaikan. serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Maka ini perbedaan antara kedua taklid ini. Yang satu adalah hal yang buruk ketika ia dilakukan dengan buta tanpa melihat bahwasanya hal benar atau salah, dan dengan dan menolak kebenaran dengannya. Sedangkan yang kedua adalah hal yang baik jikalau yang diikuti adalah suatu hal yang baik pula, dan bahwasanya mereka mengikutinya berdasarkan keyakinan dan dalil yang sampai kepada mereka. Walihada qala Allah taala fi ahli jahiliyah wa idza qila hum sab'u ma azallah qalu bal nasab'u ma alfaina alaihi abaana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadud. Oleh karena itu Allah taala berkata ahli jahiliyah, wa idza qila lahum sab'u, dan jikalau mereka dikatakan kepada mereka sab'u ma azallah, ikutilah apa yang turunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana, bahkan kami mengikuti apa yang kami dapati ayah-ayah kami di atasnya. Awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'aw wa la yahtadun, bahkan jikalau ayah-ayah mereka tidaklah berpikir tentang suatu apapun dan tidaklah mereka mendapat petunjuk. Falladzi la yaqil, maka mereka yang tidak berakal dan berpikir. Wala yahtadi, tidak mendapat petunjuk. Laisa mahallan lil qudwa, bukanlah tempat untuk diikuti. Wa innamal qudwa fima yaqil wa yahtadi, akan tapi al-qudwah, tindakan mengikuti adalah pada orang-orang yang ya berakal, berpikir dan juga mendapat petunjuk. Fattaqlidul a'ma min umuril jahiliyah, maka taqlidul a'ma, taqlid buta, termasuk dari perkara jahiliyah, termasuk dari ciri-ciri ahlul jahiliyah. Dan siapa yang melakukannya saat ini, siapa yang melakukannya di zaman sekarang, maka ia telah jatuh kepada apa-apa yang ahli jahiliyah melakukannya, tindakan, yaitu tindakan menentang kebenaran dengan apa-apa yang telah diwariskan oleh nenek moyang. Wa hadza yusamma bit-ta'assub, dan ini dinamakan dengan at-ta'assub, ya fanatik buta, di mana ia tidak menganggap selain dari apa yang ia lihat nenek moyang mereka berada di atasnya adalah kebenaran. Ia menganggap satu-satunya kebenaran adalah apa yang dibawa oleh orang tua-orang tua mereka. Ini dinamakan dengan ta'assub. Li'annal qudwah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa manis sab'ah, karena al-qudwah satu-satunya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga orang-orang yang mengikuti beliau, adalah satu-satunya adalah Rasulullah sallallahu alaihi dan juga orang yang mengikuti beliau. Summa qala Syekh rahimallahu taala, kemudian Syekh rahimallahu taala berkata, qala taala, dan Allah taala berfirman, wa idza qila ihsabu ma azallah qalu bal nattabi'u ma wajadna alaihi aba'ana awalau kana syaitan yad'uhum ila azabis sa'ir, dan jikalau dikatakan kepada mereka ikutilah apa yang turunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ya, mereka berkata bal nattabi'u ma wajadna alaihi aba'ana, melainkan kami hanya akan mengikuti ya apa yang kami dapati orang tua atau nenek moyang kami berada di atasnya. Awalau kana syaitan yad'uhum ila azabis sa'ir, bahkan jikalau syaitan menyeru mereka kepada azab neraka yang pedih. Ya. Wa idza qila musyrikin, yaitu jikalau dikatakan kepada orang-orang musyrik, al-kafirin, orang-orang kafir, demikian pula orang-orang yang meniru mereka dari mereka-mereka yang menentang kebenaran dengan alasan adat istiadat dari nenek moyang. Ittabi'u ma anzalallah, ikutilah apa yang turunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu Al-Qur'an dan juga syarahnya, penjelasan dari Al-Qur'an yaitu sunnah. Qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana. Mereka justru berkata, melainkan kami hanya mengikuti apa yang kami dapati orang tua kami berada padanya. Awalau kana syaitan yad'uhum ayyadu ha'ula'il aba, yaitu syaitan telah menyeru orang tua orang tersebut, orang tua yang mereka ikuti tersebut, ila azabis sa'ir, kepada neraka azab, neraka yang pedih. Atasabi'unahum lis-sa'ir, jikalau demikian apakah kalian juga akan mengikuti menuju azab yang pedih? Yakni taqtaduna bi abaikum wa in kanu min atba'i syaitan wa ma'alum ila sa'ir, yaitu apakah kalian mengikuti orang tua kalian bahkan jikalau mereka adalah para pengikut syaitan dan mereka akan kembali ke neraka. Al-aqil yajibu ayyunzar fi amrihi fi man yuqallid, maka seorang yang berakal ia harus berpikir atau melihat berpikir tentang urusannya dan kepada siapa ia bertaklid, ya. Jikalau ia tahu bahwasanya apa-apa yang taklid adalah keburukan, bertentangan dengan syariat dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka tidak boleh, karena ini adalah taklid kepada syaitan dan juga kepada hawa nafsu yang membawa kepada azab yang pedih. Wal iyad billah. Cukup menurut sampai sini. Allah taala ala wa alam. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.